Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Faslun. Pasal berikutnya atau masih belum? Sampai mana? Hah? Pasalnya. Faslun fi bayani asbabul mahijah lil ghadab wa dhikri ilajil ghadab. Pasal berikutnya yaitu penjelasan tentang sebab-sebab berkobarnya, ya, kalau di dalam kamus itu berkobar atau bangkitnya amarah. Dan menyebutkan tentang cara mengobati ketika marah. Kata beliau, qad arafta anna ilaja kulli illah bihasmi madatiha wa izalati asbabiha. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasannya mengobati masing-masing penyakit itu sesuai dengan ya sumber penyakitnya dan menghilangkan sebab-sebab munculnya penyakit itu. 6. Ini adalah kaidah di dalam pengobatan. 6. Kalau mengobati penyakit hanya menghilangkan sesaat, itu namanya bukan mengobati. Tetapi jualan obat. Nah, yang namanya mengobati adalah memangkas dari mana asal usul penyakit tersebut. Maka cara menghilangkannya adalah dihilangkan sebab-sebab terjadinya, munculnya penyakit itu. Misalnya, seorang kena penyakit kulit. Apa sebabnya? Sebabnya karena kotor. Sehingga timbul muncul jamur di kulit. Kalau yang diobati jamurnya saja mungkin hilang nanti gitu lagi kalau kotor gitu lagi. Apa asbabnya? Asbabnya kotor, maka hilangkan kotoran itu. Dengan cara mandi, dengan hidup bersih, maka hilang. Nah, demikian. Demikian pula marah, itu juga ada sebab-sebabnya. Apa penyebabnya marah? Maka disebutkan oleh Ibnu Qunabah Al-Maqdisi rahimahullah, wa min asbabihi al-ujub. Al-ujub yaitu merasa lebih dibanding dengan merasa lebih di antara yang lainnya. Merasa lebih tinggi, lebih alim, lebih mengerti. Ini ujub. Ketika mereka melihat menurut anggapan dia, kok gak bisa ngurusin ini, dakwah begini-begini, nah, dia merasa bisa. Ya, ujub. Kemudian merendahkan yang lainnya. Nah, ujub ini nanti akan adanya kibir. Ketika seseorang tidak mencocoki dia, merasa tersaingi, maka dia akan timbul marah. Kalau dikasih tahu oleh dia, yang lain gak nurut. Nah, dia marah. Gak puas. Ini gara-gara ujub. Ini akan timbulnya ghadab, marah. Karena merasa tinggi. Orang kalau merasa tinggi, direndahkan bagaimana? Marah dia. Karena merasa mampu. Merasa lebih dari yang lainnya. Ketika direndahkan, tidak diindahkan, ya enggak dipedulikan, maka dia akan marah. Ini ujub, akan menimbulkan amarah emosi. Wal mizah, demikian pula mizah, dihina, diolok-olok, marah enggak? Marah. Direndahkan, dicaci maki. Atau sekedar bercanda, gurauan, akan menimbulkan amarah, menyakiti hatinya. Wal mumarah, demikian pula asbab dari emosi itu adalah mumarah. Seperti yang sudah kita sebutkan, Alama Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah menjelaskan mumarah itu adalah apa? Yaitu membela apa yang ada pada dirinya. Bukan membela al-haq, kebenaran. Itu mumarah, mendebat. Mendebat dengan cara batil membela dirinya, bukan membela kebenaran. Ketika didebat, ada yang menentangnya, pendapatnya, marah. Anak baru kemarin sore, udah berani membantah. Akibat perdebatan. Atau ketika satu sama lain berdebat, seperti yang sudah kita contohkan dulu dia ketika mempelajari kitab Kabair. Ingat kisah dua orang Yaman yang berdebat gara-gara selisih pendapat apakah ada manusia mendarat di bulan. Satu bilang, gak mungkin, gak bisa. Menyalahi ayat. Buangin ayatnya. Bisa itu. Neil Armstrong, buktinya itu Amerika. Sampai kita lagi sedang jalan dipanggil. Indonesia tal. Aduh, pusing ya, ngurusin. Udah batu suaranya kencang. Emosi. Itu gara-gara memarah. Membela pendapat yang ada pada dirinya dengan cara batil. Dan juga terjadi perdebatan masalah ilmu. Ini fa'il atau bukan? Ini fa'il, enggak. Ini dibawakan kesewot yang bicara bukan mulut lagi, tangan cupak, akhirnya gelut, ya, guling-guling. La ilaha illallah. Itu gara-gara apa? Mumarah. Nah, emosi. Yang intinya apa? Seperti yang sudah kita sebutkan, namanya mumarah akan muncul tadi sebenarnya ujub juga. Ujub itu munculnya jadi mumarah. Iya. Yeah. Dari debat, mendebat cara batil. Merasa dirinya lebih bisa, lebih tahu. Sehingga secara langsung dia menuduh lawannya enggak ngerti, enggak tahu, kurang wawasan. Nah, ini gara-gara mumarah. Sehingga munculkan adawa permusuhan. Ya tadi muncul emosi, emosional. Yang intinya apa? Kalau enggak cocok dengan pendapatnya, ya disingkirkan. Pokoknya maunya saya begini, ya harus begini. Itu mumarah. Maunya menang sendiri. Mesti orang seperti ini akan memunculkan apa? Memunculkan alasan, 1000 alasan. Beginilah alasannya, gitulah alasannya. Untuk menggolkan pendapatnya. Penurut pendapat saya begini. Padahal intinya dia setelah itu gak ada solusinya. Solusinya gimana? Kalau ditanya. Yeah. Dia gak mau. Nah, seperti itu. Ucapannya gak bisa dipegang orang seperti ini. Kemudian juga mudodah. Sama sebenarnya mudodah itu berlawanan, bertentangan. Gak cocok. Mesti kalau ketemu gak cocok. Maunya saya begini, ini begini. Saling bertentangan. Pasti setiap hari ribut. Ini akan muncul emosional. Wal qadar. Qadar sebenarnya sama khusuma. Ya, idza khasama fa huwa qadar. Kalau dia bertikai, ciri-ciri orang munafik dia qadar. Nah, mau menang sendiri. Nah, ini ada munculkan emosional. Wa syiddatil hirs 'ala fudulil mal wal jah. Demikian pula karena semangatnya di dalam mencari harta yang fudul. Sudah berlebihan dia sebenarnya. Iya. Tetapi cari terus fudul. Demikian pula jah, kedudukan. Ya, ingin mencalonkan ini dia tempuh dengan cara ya macam-macam. Ada saingannya, oh dia emosi. Emosional itu akan muncul kepada orang-orang seperti ini. Bawaannya curiga, penuh emosional. Kenapa? Karena khawatir nah pesaing-pesaingnya mengalahkan dia. Kalau cari harta, semangat cari harta atau cari kedudukan. Wa hadhihi kata beliau akhlak radhi'ah madmumah syar'an. Ini adalah akhlak-akhlak yang jelek, yang tercela secara syar'i. Ya intinya akhlak-akhlak ini ada pada orang yang keras kepala. Nah, mesti bertentangan, dikasih tahu mesti bertentangan, melawan. Artinya menyangka dirinya paling benar. Kalau dia ada di posisi menang. Arti dalam arti kata dia posisinya di atas. Nah, bisa jadi juga dia posisinya di bawah. Orang yang dia didolim akan merasa apa? Saya yang paling susah. Kalau dikasih tahu pokoknya saya yang susah. Kamu mau gini. Ya, dalam rangka apa? Mempertentangkan. Nah, ini akan ada pada sifat-sifat orang yang keras hatinya. Nah, kalau di atas dia merasa benar. kalau di bawah dia menyalahkan orang lain, kan gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara gitu, seperti itu. Semuanya adalah akhlak yang jelek, tercela secara syar'i. Fayan bagi an yuqabila kul wahidin min hadhihi bima yudaduh wa yajtahid ala hasmi sawadil ghadab wa qatl asbabih. Nah, maka kalau pertentangan terus kan pasti emosi terus. Kalau tadi dia di bawah, ya nyalahkan orang terus. Ini kan gara-gara kamu begini, kamu salah, begini. Gak memenuhi hak-hak. Seperti itu. Kalau dia di atas, oh kamu nih salah. Begitu terus. Menyalahkan orang terus. Gak yang di, kalau di atas, gak dia di bawah. Kalau orang keras, seperti itu. Karena hatinya keras. Nah, semuanya karena bisa jadi al-khabis, jelek jiwanya, bisa jadi memang tidak terdidik dengan akhlak-akhlak yang baik, bisa jadi karena tidak sabar. Nah, tidak sabar, tidak lapang dada, kemudian tidak memiliki akal untuk berpikir. Karena kan orang emosi gak ada akalnya. Seperti yang sudah kita sebutkan, hilang akalnya. Pokoknya di pandangannya dia salah, salah semua. Yang benar dirinya. Atau kebalikannya, dia yang memang salah. Tapi cari menyalahkan orang lain. Nah, dia di bawah tapi menyalahkan orang lain. Yang intinya semua menyalahkan. Mau dia di atas posisinya maupun dia di bawah atau orang yang terdolimi. Nah, maka mesti untuk melawan kebalikannya masing-masing dari sifat-sifat ini dengan yang bertentangan dengannya. Iya, dan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk memutus perkara-perkara apa saja yang menyulut emosional itu. Dan memutus sebab-sebabnya. Nah, demikian. Wa imma idza hajal ghadab fa yu'aliju bi umur. Adapun apabila emosional itu mulai menyulut, berkobar, memanas, maka bisa di obati dengan beberapa perkara. Ahaduha an yatafakkar fil akhbaril warida fi fadl kadhimil ghaib. Hendaknya dia berpikir, tafakur dengan mendengar berita-berita atau penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang keutamaan kadhimil ghayum. Ya, menahan emosi. Keutamaannya kadhimil ghayum. Keutamaannya al-afu, sifat maaf, wal-hilm, wal-ihtimal. Ya, dia memikul beban. Tetap dia berusaha. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita seorang suami melihat istrinya yang bikin kesel tiap hari, ya sabar. Sabar. Nah, kemudian juga ihtimal adza, walaupun menyakitkan. Kalau jalan terpendek gampang, putus selesai. Tapi kan bukan itu yang kita mau kan. Nah, terus jaga, tahan emosi, istighfar. Nah, mungkin karena dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan seperti itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika tidak ada perubahan-perubahan pada yang satu. Nah, leganti seperti itu. Iya. Atau juga seperti ketika kita punya teman misalnya emosional, temperamental. Ya kita sabar, nasihati. Nah, ketika kita punya emosi juga, sifat temperamental juga, ya kita latih diri itu. Ketika marah, ya mempraktekkan naam hadis Rasulullah SAW, kalau marah jangan berdiri, duduk, kalau enggak berbaring, kemudian berwudu, seperti itu, baca Al-Quran, terus dilatih begitu, bisa terus seperti itu. Nah, iya. Kama ja'a fi Bukhari min hadis Ibnu Abbas, seperti dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana rajulan istadzana ala Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya ada seseorang yang minta izin kepada Umar radhiyallahu an, fa'adhinalah. Kemudian diberikan izin kepada dia. Faqalalah, orang itu mengatakan kepadanya, ya Ibn Khattab, wallahi ma tu'tinal jazal, walah tahkum bainana bil'adl. Waghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma an yawaqa' bihi. Faqala al-Hir ibn Qais, ya amiril mu'minin, inna Allah aja wa jala qala din Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Masya Allah. Udah dikasih izin, malah orang ini mengatakan, demi Allah, kamu tidak memberikan kepada kami apa al-jazil. Nanti dilihat ya di kamus, kemuliaan atau apa. Dan kamu tidak menghukumi di antara kami dengan cara yang adil. Protes ceritanya orang ini. Udah dikasih izin, protes lagi. Waghadiba Umar, maka Umar pun marah. Sampai ingin apa? An yuwaqqa' bihi, menghukum dia. Nah, maka kata Al-Hir bin Qais, ya amiril mu'minin, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, jadikanlah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza min jahilin, orang ini termasuk orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar radhiyallahu hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah ajawazal. Maka demi Allah, Umar radhiyallahu an tidak sampai melakukannya ketika mendengar dibacakan ayat tersebut, beliau waqaf, artinya berdiri, na'am, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah para sahabat. Kalau udah emosi ini. Nah, dibacakan ayat, diam, kemudian tidak sampai membalasnya. Di sini adanya faedah, demikianlah sahabat yang na'am menginginkan kebaikan kepada sahabatnya yang lain. Demikian juga teman, oh biarin aja dia marah, biar tahu yang lainnya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, dinasehati. Nah, jangan mengumbar amarah. Syahidnya di sini, iya, yaitu adanya pelajaran untuk mempunyai sifat al-kadhimil qaid, kemudian sifat pemaat, dan juga sifat al-hilm. dicontohkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, bagaimana ketika beliau waqaf, berhenti karena mendengarkan ayat dan bersikap mengamalkan ayat ini, tidak jadi untuk melakukan pembalasan kepada orang yang menghinanya. Padahal kita tahu sendiri bagaimana Umar radhiyallahu an. Demikianlah. Memang kalau kita punya sifat pemarah, temperamen, ya dilatih. Kalau tidak salah ingat, Syekh Alamah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah pernah menjelaskan obat hipertensi itu adalah apa? Menahan amarah. Sabar. Gak bisa dengan obat-obatan. Harus dilatih dengan latihan jiwa. Latihan sabar. Ya, kalau punya anak yang nyebelin, yang ngeselin, ya itulah mungkin dilatih kita untuk sabar. Atau juga yang di rumah juga kadang suka emosi kita, ya itu mungkin kita dilatih untuk sabar. Demikian pula juga kalau ada santri yang masya Allah seperti itu, ya kita memang dilatih untuk sabar. Karena tidak bisa orang yang jadi sabar kalau tidak dilatih. Ini yang pertama. Wallahu'alam bisawab, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya, cara mengobati emosi dengan memutus sebab-sebabnya. Wallahu'alam bisawab.